ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين sidang majlis banyak insyaallah Allah muliakan dunia dan akhirat berikan hidupnya surga khatimah insyaallah Allah tabaraka wa taala Allah jalla wa ala menginginkan manusia selalu berada pada fitrah penciptaannya agar tegaknya sunnatullah bahwa Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada manusia dengan beban atau dengan ujian yang manusia tidak akan sanggup untuk memikulnya. Pasti sanggup. Cuma fenomena di masyarakat justru banyak kejadian orang yang tidak sanggup menjalani ujian tersebut. Apakah Allah yang salah mengatakan ini atau manusia yang tidak mengerti? Ini kalau ini tidak dibahas dengan ilmu, maka akan terjadi kekufuran di mana-mana. Bahkan akan timbul kezaliman, menganggap Allah itu zalim kepada janjinya, menganggap Allah zalim kepada makhluknya, karena sifat manusia ini selalu ingkar kepada Allah. Innal insana li rabbihi lakanud. Bahwa yang namanya manusia acap kali ingkar kepada Rabbnya. Jadi yang dia pengen Allah mengerti dirinya, bukan dirinya yang mengerti Allah. Allah tabaraka wa taala menurunkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat di akhir zaman ini. Kemudian beliau mengajarkan bagaimana cara beribadah dalam agama. Sehingga ajaran beliau ini sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Dari sinilah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengikutinya. Kemudian para a'immatul arba, imam yang empat. Kemudian para ulama. Siapa ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga kita enggak gampang mengatakan ini ulama. Hafal Quran, ini ulama. Bisa ceramah, ini ulama. Pakai pakaian putih, tongkat, tasbih ngebul, oh ini ulama. Lah, enggak bisa begitu. Ini bisa berjalan di atas air, ini ulama. Lah, tidak seperti itu. Karena harus dikembalikan kepada makna awal. Mahwal ulama, siapakah ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Apa yang nabi wariskan? Terus kita tanya sampai detail. Apa yang nabi wariskan? Nabi bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, Al-Qur'an was sunnah. Kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian jika berpegang dengannya tidak akan sesat, Qur'an was sunnah. Sehingga inilah warisan para nabi. Maka mereka yang memahami Al-Qur'an was sunnah bisa dikatakan ulama. Dan tidak ada orang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Nanti masyarakat yang menilai. Oleh karena itu kalau masyarakat menilai ini ulama atau tidak, masyarakat pun harus pandai. Masyarakat pun harus pandai. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dalam aksar beliau, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, bahwa seorang pemimpin tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya pandai, pasti orang pandai yang dipilih. Tapi kalau rakyatnya bodoh, pasti orang bodoh yang dipilih. Inilah dakwahnya para nabi. Sehingga nabi itu ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak demon sama Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak. Tapi dia menunggu perintah Allah. Liannahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah nabi berkata kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Allah perintahkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, yaitu at-tauhidu billah, mentauhidkan Allah. Ah, ini sepintas yang dikatakan sirah, perjalanan agama, ya, perjalanan agama, sehingga nanti akan timbul akidah. Akidah sudah kita bahas awal di pertemuan yang lalu adalah al-aqdu atau yang dikatakan ikatan. Adanya ikatan si pelaku dengan sesuatu yang dia anut. Ini orang bisa timbul cinta kepada sesuatu, tentu dia karena mengerti sesuatu tersebut. Tidak bisa orang menyukai, menyintai sesuatu karena keterpaksaan, tidak bisa. Cinta didasari dua hal, Pertama, karena kekurangan. Kedua, karena kelebihan. Kadang kita cinta kepada seseorang karena kekurangannya, kadang kita cinta kepada seseorang karena kelebihannya. Tetapi di dalam agama ini secara global, orang bisa mencintai agama tersebut adanya akidah di dalam dirinya karena dia memahami agama tersebut. Nah, insyaallah yang kita bahas continue nanti adalah syarah akidah Ahlus Sunnah. Akidah adalah al-aqdu yang sudah kita bahas, yang sudah punya buku ada di depannya itu dijelaskan oleh ulama bahwa al-aqidah berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu yang artinya ikatan at-tawsik, at-tawsik bil quwwah. Ikatan yang kuat. Orang kalau sudah begini seperti yang Rasul sabdakan, "Abdu alaikum bin nawajiz." Gigit hukum dengan gigi geraham. Antum yang senang baca sejarah, antum ingat ketika Umar Ibn Khattab memerintahkan kepada Amr bin As untuk menaklukkan Mesir. Ini Amr bin As di Mesir, Sa'ad bin Abi Waqqas di Irak. Sebelumnya diputuskan Irak oleh Khalid bin Walid ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ini diputuslah Amr bin As ke Mesir untuk menaklukkan kota Mesir. Sehingga Mesir saat itu bisa dikuasai oleh orang Islam. Karena memang Mesir dasarnya ini dikuasai oleh orang-orang Parsi, orang-orang yang beragama Majusi. Ini ada sekelompok masyarakat di pinggiran Sungai Nil berdialog dengan Panglima Amr bin As. "Wahai Panglima, kami bersedia menandatangani perjanjian damai dan membayar jizyah upeti dengan perjanjiannya. Tetapi satu syarat kami minta kepada engkau. Tolong kalau engkau telah menguasai kami, jangan hilangkan satu adat tradisi kami." "Apa?" kata Amr bin As, "adat tradisi kamu?" "Adat tradisi kami, Sungai Nil ini setahun sekali akan surut airnya. Maka kami memberikan tumbal berupa seorang perawan yang didandanin seperti pengantin." Nah, ini tradisi orang-orang Mesir, seperti itu. Kata Amr bin As, "Kalau kami sudah menguasai kamu, jangan pernah kamu ulang, jangan pernah kamu bayangkan tradisi tersebut datang di negeri Mesir ini." Kemudian karena takutnya mereka dihilangkan ini tradisi, wah subhanallah, hilang tradisi, terjadi kekeringan Sungai Nil, sehingga akidah orang-orang Islam saat itu goyang. Ini hilang tradisi, kenyataan di depan mata, Sungai Nil gak mau mengalirkan air ke sawah-sawah mereka, ke perkebunan-perkebunan mereka. Tulis surat Amr bin As kepada Khalifah Umar Ibn Khattab di Madinah. "Ya Khalifah, tradisi yang sudah saya katakan kepada kamu kemarin ternyata memiliki bukti. Terbukti sekarang Sungai Nil tidak mengalir lagi karena hilangnya kebiasaan memberikan tumbal kepada sungai tersebut." Apa jawab Umar? "Ya Amr bin As, sebelum sampai suratmu ini, aku telah mendengar dan aku telah kirim kepada kamu sebuah surat untuk Sungai Nil." Khalifah menulis surat untuk Sungai Nil. Sampai di tangan Amr bin As, dibaca sepintas surat Umar, ada dalam Atsar Umar, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu atau dalam kitab Karamatul Awliya. Apa kata Umar? "Amma ba'du, wahai Nil, kami tidak membutuhkan airmu. Seandainya engkau mengalir karena Allah, mengalirlah. Seandainya engkau mengalir bukan karena Allah, maka demi zat yang tangan, yang jiwaku berada di tangannya, kami tidak pernah membutuhkan airmu. Maka mengalirlah engkau." Dilemparkan surat tersebut malam Selasa, Selasa sore dalam hikayat dikatakan Sungai Nil meluap dan airnya berlimpah ruah. Ini akidah. Akidah Umar Ibn Khattab bahwa beliau yakin yang namanya makhluk selain manusia kecil di hadapan Allah, dan Allah memuliakan manusia sehingga manusia tidak boleh kalah dengan sesuatu yang menentang Quran dan Sunnah. Acap kali beliau memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Irak, atau beliau memerintahkan kepada Amr bin As, beliau memerintahkan kepada Zubair bin Awam dan sahabat lainnya, kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di Madinah. Beliau hanya mengatakan, "Sebelum kau menaklukkan satu negeri, nasihati dirimu dan awalilah dengan mengatakan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim." Ini akidah para sahabat. Dan kita tahu sekali bahwa terkenal sekali Umar ini beragama dengan keyakinannya, sehingga derap langkah beliau saja ketika beliau belum sholat, iblis kabur. Iblis mendengar derap langkah beliau, iblis kabur. Kenapa? Yakinnya. akidahnya kuat. Mereka orang-orang yang tahu zaman jahiliyah, kesesatan jahiliyah, sehingga ketika Islam datang mereka tahu sekali hak-hak batasan antara kebodohan dan ilmu. Karena khayalan orang sekarang sudah ada di zaman dahulu. Laki-laki menghayalkan usaha berjalan lancar, cabang di mana-mana, istri banyak, anak banyak, khayalan orang sekarang. Demi Allah, zaman jahiliyah sudah terjadi. Wanita-wanita akhir zaman menghayalkan bahwa hidup serba mewah, perhiasan banyak, gede-gedean perhiasan, rambut diwarna-warnai, tidak menggunakan hijab, bangga digilir laki-laki, gonta-ganti pasangan, bangga. Sudah ada zaman jahiliyah. Ya, anak pernah ceritakan bahwa tradisi jahiliyah kalau seorang perawan cukup memberikan bendera putih di depan kamar, lelaki mana saja boleh coba. Nanti kalau dia hamil, anaknya mirip siapa, itulah pasangan hidupnya, suaminya. Sudah ada zaman jahiliyah seperti itu, sudah ada. Datang Islam, datang pembatasan hukum. Tidak boleh lebih dari sekian, harus begini, dia dengan harta dan aturan lain. Mereka mengatakan waja'an Allah bihadzal khair. Inilah kebaikan yang kami nanti, kami tunggu. Diperintahkan untuk hijab kepada wanita, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah jilbab menutup dada. Bangga mereka. Ya Allah, kami dipuji oleh Islam. Bahkan mereka lebih senang ketika Nabi mengatakan al mar'atu aurat. Wanita adalah aurat. Kalau orang yang enggak mengerti akan merasa dikucilkan, seakan-akan aurat sesuatu yang buruk. Tapi demi Allah, Islam pakai bahasa yang agung sekali. Aurat adalah sesuatu yang harus dilindungi. Bahkan kita malu kalau aurat kita ditampakkan. Jujur, orang yang pakai rok-rok mini, pakaian yang tidak semenggah, sebenarnya risih. Duduk di angkot pun dia risih, mau ambil barang pun dia risih. Risih sebenarnya, cuma karena ikut-ikutan tasyabbuh dengan yang bukan islami, dia paksakan diri. Kadang sesuatu yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi satu kebaikan. Hari ini bisa terjadi seperti ini kalau akidahnya tidak benar. Makanya insya Allah kita akan bahas secara detail. Nanti dengan pembahasan ini terbukalah mata kita. Tanpa kita menyalahkan firqoh-firqoh tertentu, atau mungkin basically kita beda, ada yang dari firqoh ini ke ini, kita berlapang dada, kita belajar. Karena Islam ini agama yang tidak berbilang, dinul haq, dinun wahid, agama yang satu. Dengan membahas ini kita akan mengerti. Karena di negeri kita semua mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, sehingga bingung. Semua ahlu sunnah wal jamaah, sebenarnya apa sih ahlu sunnah wal jamaah? Inilah yang kita bahas. Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah ini dibutuhkan syarah. Sedangkan syarah itu sendiri artinya penafsiran atau penjabaran. Ya, jadi orang yang ingin memahami akidah ahlu sunnah atau ikatan keyakinan dari orang-orang ahlu sunnah wal jamaah wajib memahami syarahnya. Jadi akidah sudah dikedepankan bahwa yang namanya akidah adalah al-aqdu atau at-tawsik. At-tawsik, ikatan yang kuat bil-ihkam, dengan hukum-hukum yang sudah ada. Sehingga hukum di dalam agama tersebut merupakan harapan yang dinanti oleh manusia. Karena manusia yang berakal akan merasa hina hidup tanpa hukum. Jadi kalau orang yang berakal bangga dengan adanya hukum. Tapi orang yang akalnya tidak berfungsi, hukum digonta-ganti. Entar dia buat begini, enggak cocok setahun, ganti lagi, enggak cocok, ganti lagi, muzabzab baina dzalik. Sehingga orang yang baru belajar jadi tambah bingung. Padahal demi Allah, hukum ini sudah baku. Sudah enggak bisa berubah. Dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini hukum sudah baku. Karena Allah yang mengatakan telah kusempurnakan bagimu agamamu. Sehingga hukum halal zaman Rasul sampai kiamat pun halal. Hukum haram zaman Rasul sampai kiamat pun haram. Yang zaman Rasul nabinya Muhammad, ya sampai kiamat nabinya Muhammad. Yang zaman Rasul sholat pakai wudu, sampai kiamat pun sholat pakai wudu. Yang dari zaman Rasul sholat pakai Al-Fatihah bahasa Arab, sampai kiamat pun dibaca dengan bahasa Arab. Udah gak dirobang lagi nih hukum. Jangan ditambah, jangan dikurangin gitu loh. Kalau ditambah dan dikurang akan fatal ini agama. Ya, kadang-kadang kalau kita nasihatkan seperti ini, gak gampang manusia untuk menerima. Belum kalau kita ajak dialog, Salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh enggak 4? Enggak boleh tak 4. Kenapa? Kan contohnya 2. Ya. Zakat fitrah berapa liter? 3,5 liter. Boleh enggak 4 liter? Ya enggak boleh kan 3,5 liter. Bagaimana kalau dengan uang? Ya Nabi enggak mencontohkan, padahal zaman Nabi sudah ada mata uang namanya dirham. Sudah mulai terpukul satu-satu, kalau sudah begini terpukul satu-satu. Oh, berarti bagaimana setiap ulama yang memperbolehkan dengan uang? Enggak tahu dari mana alasannya. Alasan mereka, Islam tidak akan kaya kalau zakat fitrah dengan beras 3,5 liter. Demi Allah, niat zakat fitrah bukan untuk menjadi kaya. Niat zakat fitrah sama seperti niatnya orang beribadah. La'allakum tadakum. Ini sudah pemelincingan, karena orang-orang dari Az-Zaitun, orang-orang dari beberapa tempat lainnya, mereka bahkan mewajibkan zakat fitrah ada yang sampai 3 juta per kepala. Ini sudah pemelincingan makna. Nah, kalau agama sudah dipelincingkan, tidak akan memiliki bekas. Zakatnya yang dia keluarkan tidak ada bekas. Salat yang dia kerjakan tidak ada bekas. Haji dia berangkat pulang tidak ada bekas. Kenapa? Karena ghullu. Dia terjemahkan agama secara berlebihan. Dia maknai agama secara berlebihan. Padahal agama ini Allah utus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada umatnya. Dan umatnya tinggal mengikuti. Faedahnya untuk si pelaku, bukan untuk Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam kembali kepada si pelakunya. Kita niatkan sholat untuk Allah, tapi demi Allah, faedahnya untuk kita. Kita niatkan zakat untuk Allah, demi Allah, faedahnya untuk kita. Lebih cinta kepada fakir miskin, ingat masa lalu kita, dulu juga kita orang susah, butuh bantuan manusia. Ternyata demi Allah, kemudian mulai merenung. Oh iya ya, ternyata di dalam Islam wazirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama ini jihad di jalan Allah. Puncaknya agama jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, Allah jadikan 2 definisi. Yang pertama, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Kalau kita renungkan, ini keadilan Allah. Kenapa Allah kedepankan jihad dengan harta yang paling mulia? Karena memang orang yang memiliki harta harus sadar hartanya itu titipan Allah. Sehingga Allah yang memiliki harta memerintahkan itu harta untuk jihad. Dan orang yang tidak punya harta enggak boleh pesimis, karena jihad dengan jiwa pun dinilai jihad oleh Allah. Subhanallah, ini yang dikatakan pemahaman akidah salafus saleh. Baik. Akidah Islamiyah adalah akidah Islamiyah. Akidah tadi at-tawfiq, ikatan yang kuat, pemahaman akan agama. Ada yang mengatakan akidah Islamiyah. Jadi sebagai isim khobar, penjelas kata utama, akidah Islamiyah, yakni keimanan yang teguh bersifat pasti kepada Allah. Karena memang Islam di sini sudah diterjemahkan, nanti kita akan bahas tentang Islam. Islam, Nabi sudah menjelaskan tentang Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, yakni rukun Islam. Akidah Islamiyah berarti memahami hukum-hukum Islam ini. Maka secara global ulama mengatakan keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah. Iman yang teguh sifatnya pasti kepada Allah menandakan semua rukun Islam ini diutamakan untuk Allah. Walaupun Allah tidak membutuhkannya, Allah tidak membutuhkan iman manusia, manusia yang membutuhkan Allah gitu loh. Kayak guru di kelas, guru gak butuh murid. Yang sebenarnya begitu, guru tidak membutuhkan murid. Kalau dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan, dasar-dasar pendidikan diajarkan di sekolah-sekolah itu ya, bahwa yang namanya sekolah itu tidak butuh murid, murid yang butuh sekolah. Maka zaman dahulu tidak ada sekolah menuliskan menerima murid baru, tidak ada. Jadi murid yang cari guru, bukan guru yang cari murid. Kalau guru cari murid fatal. Tapi kalau murid cari guru, ini orang butuh ilmu. Dimanapun, kapanpun tidak menjadi masalah. Walaupun enggak pakai bangku, walaupun tempat enggak dingin, kalau memang kita butuh ilmu kita belajar. Tapi kalau orang yang sekolah yang butuh murid, dia akan siapkan dulu bangunannya sebagus mungkin, seintelek mungkin, baru mengundang dengan fasilitasnya. Tetapi demi Allah, justru jebolan zaman dulu yang memiliki kesan ketimbang jebolan-jebolan sekarang. Jauh bobotnya. Kenapa? Mereka murid yang menuntut ilmu, bukan guru yang menuntut murid. Wallahu a'lam bishawab. Akidah Islamiyah, keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip agama atau usuluddin, yaitu memahami rukun Islam dan rukun iman, bahwa yang namanya hukum ini sudah jelas. Maka orang yang mengaku dirinya sebagai Islam wajib memahami apa itu Islam sendiri, kemudian wajib memahami apa itu iman, sehingga dalam pelaksanaan keislaman didasari dengan keimanan adalah kemuliaan. Bahkan kita pernah membahas bahwa tidak semua orang Islam itu orang beriman, tapi setiap orang yang beriman akan keislaman pasti dia orang Islam, ya. Karena banyak orang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan ibadah. Karena apa? Dia tidak beriman. Kalau dia beriman kepada Allah, dia malu tidak sholat. Kalau dia beriman kepada Allah, malu dia tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka dia pun akan melakukan perbuatan maksiat sebanyak mungkin. Tapi dengan iman kepada Allah, dia tahu iman kepada Allah apa? Yaitu mengenal Allah secara totalitas, baik keyakinan hati, ucapan lisan maupun perbuatan. Dia kenal nama-nama Allah, dia kenal siapa Allah, di mana Allah, apa rububiyahnya Allah, apa asma wa sifatnya Allah, apa uluhiyahnya Allah, kenal secara mutlak. Sehingga timbul malu. Oh ya Allah, baca ayat surat As-Sajdah, a'amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiban fatata'lamuna kaifa nadhir. Merenungkan ayat ini, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di atas langit, sementara Allah di atas langit sana melihat manusia berbuat maksiat di bumi, kok manusia tenang-tenang saja? Makanya Nabi mengatakan la yazni zani hina zani wa huwa mu'min, tidaklah seorang penzina itu ketika berzina dia beriman, pasti lagi enggak beriman. Kalau dia beriman, tidak dilakukan. Ini orang yang mencuri, kata Nabi, pasti dia tidak beriman. Oleh karena itu, iman ini bisa naik dan turun. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman ini naik turun. Yazidu bitto'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman naik turun. Naik karena perbuatan baik, turun karena perbuatan maksiat. Iman naik turun. Sehingga kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, pasti tidak beriman. Kalau dia beriman, dia tahu Allah menyaksikan, dia tahu malaikat di kiri kanan. Subhanallah. Apalagi dia mengerti kitab-kitab, di dalamnya ada hukum-hukum, malu. Dia mengerti akan hari kiamat. Subhanallah. Dia mengerti takdir baik, takdir buruk, malu berbuat maksiat. Dan kemaluan tersebut adalah yang dikatakan iman. Al-haya minal iman, malu sebagian daripada iman. Nanti kembali ke masalah wanita di aurat, al-mar'atu aurat. Kalau imannya bagus, dia akan malu. Lalu fitrahnya manusia malu kok aurat kelihatan. Jujur saja, anak kecil saja yang belum sekolah suruh telanjang lari-lari, malu fitrahnya manusia itu. Maka Allah sering sekali mengatakan ulaika kal an'am bal hum adzal. Bahasanya kejam kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau bahasa Arab indah didengarnya, ya. Karena kita kehabisan kata-kata di Indonesia, dikit bahasanya. Ini orang yang apa? Bahkan mereka yang mengaku manusia tidak beribadah, Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adzal. Mereka seperti binatang. Kenapa? Binatang tidak punya rasa malu. Binatang anti hukum. Binatang harus dipukul, harus dibiasakan dengan keras kalau mau nurut. Tapi manusia tidak perlu seperti itu. Kadang manusia kalau akalnya sudah berfungsi, isyarat pun cukup. Ini oke, okay. Makin tinggi pemahaman kita akan Islam, ini makin kita ini apa diri kita yang menjadi nasihat untuk diri kita sendiri, tidak perlu orang lain. Oh iya ya, mencuri itu dosa ya. Kenapa nunggu polisi nangkep gitu loh? Oh iya ya, homer, narkoba itu haram dalam agama. Kenapa nunggu pemerintah mengatakan say no to drug dulu gitu loh? Oh iya ya, diri kita akan berfungsi, akan mengantisipasi dengan sendirinya. Karena semua ibadah yang kita lakukan adalah protektor dalam diri kita. Sholat yang kita lakukan protektor. Jilbab yang wanita pakai protektor untuk dirinya. Ibadah-ibadah ini kalau dia pahami dengan ilmu, demi Allah, tegak sunatullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia yang beban tersebut dia tidak sanggup untuk memikulnya. Pasti sanggup. Kalau dia beriman diuji kemiskinan pasti sabar. Kalau dia beriman diuji dengan harta yang berlimpah ruah pasti bersyukur. Tapi kalau imannya tidak berfungsi, kemiskinan mendekati kekufuran, kekayaan mendekati kesombongan, takabur. Subhanallah, ya. Baik. Tadi secara global dikatakan bahwa mengimani seluruh apa-apa yang sahih tentang prinsip-prinsip agama. Hal-hal yang sahih ini adalah perkataan Imam Syafi'i, perkataan para imam yang empat. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Sehingga itu yang dikatakan usuluddin, dasar-dasar agama. Semua perkataan Nabi, keputusan Nabi, perintah Nabi adalah hukum. Nanti berlaku kalau orang yang sudah mengerti hukum, Nabi perintahkan untuk laki-laki, kullu idharin tahta qadamain fanaru ahaqqu bihi. Innallaha la yanzuru man jarra sawbahu khiyala. Ini kalau yang ngerti bahasa, secara bahasa, ini semua adalah kata perintah. Bahwa untuk laki-laki semua kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang kainnya di bawah mata kaki. Maka ini jangan dipahamin cuma untuk sholat. Di luar sholat pun begitu. Karena ibadah tidak hanya pada sholat saja. Ya, puasa tidak sholat, zakat tidak sholat, amal soleh tidak sholat. Kenapa mesti dalam sholat saja kita adakan etika seperti itu? Batasannya bukan membuat kita risih kalau tinggi takut diledekin. Batasannya mata kaki. Dan ini sahih. Kenapa? Karena memang secara akal juga akan menerima bahwa semua kain yang di bawah mata kaki akan mudah kotor. Akan mudah kotor sekali. Sedang kita orang Islam ada kewajiban lima waktu. Bagaimana kalau celana kita kotor? Maka etika yang benar adalah pas mata kaki atau di atas mata kaki. Itu etika dalam agama. Ini dasarnya bukan kata ulama, perintah Nabi. Nah, tadi mengimani prinsip-prinsip agama yang sahih atau yang dikatakan usuluddin, gitu loh. Perintah-perintah. Jadi enggak menimbulkan fitnah karena nanti orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan rela kepada kita sampai kita mengikuti cara mereka. Contohnya begini deh. Nabi memerintahkan waktu sawarif waktu lihya. Ini perintah yang belum mampu istighfar sama Allah. Tipiskan kumis, panjangkan janggut lah yang paling gampang, yang sudah nyata di depan mata. Tetapi orang-orang kafir ini membuat film-film yang mengidentikan pokoknya yang bewok itu pasti penjahat. Sampai film kartun ditanamkan sejak anak-anak musuhnya Popeye itu bewok. Sejak kecil dia sudah tahu, oh berarti penjahat. Sehingga besar nanti tidak menutup kemungkinan dia akan mengidentikan ini yang bewok pasti teroris. Pasti perbuat jahat dan lain sebagainya. Inilah lantar doa angkel Yahud orang Nasr hatta tatabiyya milatahum. Sehingga orang yang imannya kurang kuat ragu-ragu. Muzabzab baina zalik. Ah, enggak berani ya, nanti dianggap ini, dianggap itu dan lain sebagainya. Subhanallah. Sehingga tenang-tenang saja orang yang klimis, rambutnya cepat kelihatan rapi, korupsi menjadi tikus kantor, enggak ketebak soalnya. Sedang orang yang berbuat kebaikan difitnah. Dunia seperti ini. Maka dikatakan mengimani apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau usuluddin. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang menjelaskan secara mutlak Allah perintahkan kalau kita beriman kepada Allah, iman kepada kalamullah, perkataan Allah. Apa perkataan Allah yang paling mutlak? Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Ini dasar. Oh, ternyata Rasul yang mengerti kebaikan dan keburukan dalam agama. Bagaimana kita yang menilai sendiri ini baik ini buruk dengan perasaan? Seribu manusia, seribu agama, seribu perasaan nantinya. Oleh karena itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang mutlak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak memerlukan contoh lain. Agama Islam liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Agama yang ditampakkan beda, agama yang harusnya dicontoh bukan mencontoh gitu loh. Kalau sampai Islam mencontoh, berarti agama ini sudah keluar dari fitrahnya, tidak akan pernah berfungsi. Tapi agama Islam diikuti bukan mengikuti. Makanya udah jangan lagi kita gampang terima. Ada ustaz yang mengatakan katanya kok jangan orang yang non Islam saja punya hari-hari perayaan, punya tahun baru, kita juga Islam harus punya. Mari kita buat tahun baru Hijriah. Ini orang bodoh yang ngomong begini. Kenapa? Kalau memang tahun Hijriah itu bagus, tentu Umar ibn Khattab yang pertama kali mencetuskan tahun Hijriah adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dia akan mengadakan setiap tahun. Tapi Umar ibn Khattab tidak mengadakan. Bagaimana orang akhir zaman mengadakan dengan mengatasnamakan jangan mau kalah kita? Dengan mengatakan jangan mau kalah berarti mengikuti, bukan diikuti. Atau mengatakan jangan agama lain aja yang punya hari kelahiran Tuhannya, nabinya, para ulamanya, kita juga harus punya hari kelahiran. Yuk kita adain maulid. Ini oleh orang-orang ahli kalam yang pintar memutarbalikkan kata memang masuk akal mengatasnamakan nabi. Ini hal yang positif. Dengan setiap tahun kita adakan seperti ini, maka kita akan mengingat Nabi, mengingat agama dengan baik. Demi Allah, Allah pertontonkan keburukan mereka dengan menunjukkan di hadapan masyarakat setiap acara tersebut diadakan setiap tahun adanya tabarruj, bercampur laki-laki dengan perempuan, mendirikan panggung-panggung gembira di atasnya wanita berlenggak-lenggok tidak menutup aurat, bercampur antara yang hak dengan yang batil dan lain sebagainya. Bahkan di Mesir sendiri, negara yang pertama kali mengadakan maulid, di sana ketika diadakan maulid itu seperti pasar malam. Ada yang bermain judi, ada yang begadang minum-minuman keras, merokok dan lain sebagainya. Ini kan yang dikatakan kebaikan. Kebaikan pasti memiliki ujung. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan sampai sekarang sejarah tidak mencatat kebaikan yang dapat diambil dari acara-acara tersebut. Berarti itu semua bukanlah kebaikan, karena memang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mencontohkannya. Ya. Kemudian di buku sini di bagian B ya, yang punya bukunya dijelaskan tentang objek kajian ilmu akidah. Jadi objek kajian ilmu akidah di sini, akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep dengan ahli sunnah wal jamaah meliputi topik-topik. Jadi ada pembahasan topiknya, objek pembahasan tersebut adalah yang pertama yang akan dibahas dalam akidah tersebut. Yang pertama adalah tauhid. Jadi ini orang bisa ada ikatan di dalam jiwanya dengan agama, dengan Allah. Yang pertama, karena orang tersebut memiliki objek yang dia bahas dalam hidupnya. Apa? Yang pertama adalah membahas at-tauhid. Tentu orang tersebut mengembalikan fitrah manusia tercipta untuk mentauhidkan Allah. Dia tidak kenal tauhid, maka tidak akan ada akidah yang baik. Kenapa? Karena tauhid mengesakan Allah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah wajib memahami rukun dan syarat. Kita sudah bahas rukun dan syarat la ilaha illallah. Ini tauhid. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah yakin la haula wala quwata illa billah. Seperti keyakinan Umar tadi yang saya ceritakan sepintas. Sungai Nil enggak mau ngalir karena jin penunggunya ini enggak nerima tumbal. Apa kata Umar? Kami enggak butuh kamu. Kamu mengalir karena Allah, mengalirlah. Kalau tidak, kami tidak butuh. Setan kalau dicampakkan seperti itu, dia tidak akan berfungsi. Maka kalau orang yang lagi kesurupan, jangan diturutin. Wah, pokoknya minta motor Supra satu. Jangan diturutin, itu kadang-kadang orang sekarang kayak begitu. Gila minta sesuatu sama orang tuanya nyurup dan lain sebagainya. Jangan diturutin. Mau kopi, pokoknya gulanya yang enggak mengandung alergi dan lain. Jangan diikutin, sudah. Katakan ukhti adu Allah. Karena Rasul memerintahkan seperti itu. Orang yang kesurupan, cekek lehernya, katakan ukhti adu Allah. Bukan kita ragu. Jadi kalau lihat orang kesurupan jangan takut gitu. Kadang-kadang kita lucu sih. Kamu kok kabur kenapa? Ada orang mabuk kabur. Kenapa? Orang sadar lagi ngamuk mungkin kita kabur. Orang mabuk. Kenapa kamu kasih jam kamu ditodong? Orangnya mabuk. Ya subhanallah. Orang mabuk kok takut gitu loh. Orang Islam enggak boleh punya keyakinan seperti itu. Bahkan Islam mengatakan mempertahankan harta yang kita miliki ketika kita ditodong kemudian kita mati syahid. Maka Khalid bin Walid itu kalau kirim surat mau menaklukkan satu kota, dia mengatakan mengatakan bahwa kembalilah engkau ke jalan Allah, beribadah engkau kepada Allah. Seandainya engkau tidak mau beriman kepada Allah, aku akan datangkan kepada kamu satu pasukan yang lebih mencintai kematian ketimbang kehidupan. Gemeter musuhnya dikatakan begitu. Kenapa? Orang Islam berani mati. Karena itu hidup sementara. Adanya keyakinan. Apa yang mesti ditakutkan? La haula wala quwata illa billah. Jangankan manusia, setan sekalipun masuk ke badan manusia, tidak ada keraguan kita. Jadi jangan pernah takut. Orang Islam takut hanya kepada Allah. Karena takut dan harap hanyalah milik Allah. Targhib wa tarhib hanyalah milik Allah. Kita berharap, kita memohon hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dia memahami iman. Memahami iman. Yang ketiga, dia memahami Islam. Jadi yang dikatakan akidah, dia memahami tauhid, iman, Islam. Kemudian masalah-masalah ghaibiyat. Ghaibiyat adalah masalah-masalah yang gaib. Nanti ada ketergantungan dengan iman. Karena iman kepada Allah berarti iman kepada yang gaib. Kemudian dia memahami tentang kenabian. Apa itu nabi? Dan dia paham pula apa itu rasul. Karena tidak setiap nabi adalah rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Maka enggak mudah kita mengatakan seperti sirkel-sirkel yang ada, ustaz yang diutus, rasulnya siapa? Enggak boleh. Rasul nabi wa khataman nabiyyin. Enggak boleh gampang mengatakan seorang utusan adalah rasul, tidak boleh. Walaupun secara bahasa rasul artinya utusan, tapi kalau dalam keimanan di sini, rasul adalah orang yang Allah utus ke tengah-tengah umat untuk mendakwahkan agama. Ya ini para nabi. Prosesnya jadi nabi dulu baru rasul ya. Kemudian percaya mengimani tentang masalah takdir. Objek tersebut adalah masalah takdir. Karena masalah takdir ini kadang-kadang manusia suka meremehkan Allah. Dia goyang di atas panggung, dia bernyanyi, dinasihatin bahwa nyanyi ini enggak boleh, goyang depan umum enggak boleh, apalagi bukan mahramnya, haram. Lelaki yang senang bernyanyi, kata para sahabat, mukhannas, bencong, jangan. Ustaz, ini kan takdir Allah. Nyanyi ini kelebihan saya dari Allah. Dengan bernyanyi, dengan goyang seperti ini, rezeki Allah datang kepada saya. Orang suka menjalankan takdir seperti itu. Maka objek kajian nanti salah satunya takdir. Bahwa takdir ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Keduanya ciptaan Allah. Tapi Allah menginginkan kebaikan bukan keburukan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Allah menginginkan kebaikan bukan keburukan. Sehingga kalau ada keburukan yang terjadi dalam kehidupan manusia, kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan Allah kecuali dirinya sendiri. Pasti ada sababnya. Allah enggak cetak manusia untuk bernyanyi, untuk bermaksiat, tidak. Allah cetak manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada manusia yang tidak beribadah, berarti sakit. Rasul katakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Karena kalau enggak dibahas tentang takdir, orang kadang-kadang protes. Bencong, dinasihatin, ini enggak boleh. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. neraka hanya untuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang mereka bercanda tapi nyelekit ngomongnya sambil mengatakan, makanya kita jadi bencong, jadi kita gak perlu pikirin neraka, gak perlu takut gak masuk surga. Subhanallah. Ini penyakit, harus ada obatnya. Gak bisa dia katakan, saya juga gak mau lahir begini. Lah, Allah ciptakan laki atau perempuan, tinggal tergantung orang tuanya ini, gitu lah. Fa'abawahu yuhawwidani ayunafsirani ayumajjisani. Orang tuanya inilah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah makanya kita sebagai orang tua ini bikin rumah nuansa Islami, cetak anak yang mengarah kepada keislaman itu sendiri. Baik, kemudian berita-berita tentang hal yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali cerita tentang masa lalu. Karena memang Quran ini salah satu isinya adalah mengambil kesimpulan dari masa lalu, umat-umat lalu, umat kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan lain sebagainya, banyak atsar di sana. Bahkan ada peribahasa yang menyimpulkan bahwa besarnya satu bangsa tergantung pemahamannya akan sejarah. Maka mereka yang memuliakan sejarah akan mulia bangsa tersebut. Tapi satu bangsa yang tidak punya sejarah tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Maksudnya apa? Mengambil kesalahan dari kelakuan masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Bukan mempertahankan adat istiadat. Karena kalau di negeri Yaman ada istilah kata tarkul adah adawah. Meninggalkan adat istiadat adalah kehancuran. Tergantung adatnya. Kalau adat kayak tadi, adat Amr bin As yang dihancurkan di Mesir, memberikan tumbal ke sungai, ke laut, ya harus ditinggalkan. Di negeri kita ada. Dan subhanallah, pemimpin ritual adat ini mengatakan, dan kami berharap pemerintah mendukung ini karena ini adalah hal yang positif, dan pemerintah yang bodoh menolong. Ya subhanallah. Makanya kalau rakyat gak dipinterin, nanti gak baik yang nasihatin. Ya, insyaallah dengan pembahasan kita akan paham dengan sendirinya. Kemudian dasar-dasar hukum yang qati atau yang pasti, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah, semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan, serta sikap terhadap mereka. Jadi ini akan kita bahas insyaallah, ya. Secara bertahap saya sudah masukkan tentang masalah tauhid, iman, Islam insyaallah berikutnya. Karena waktu sempit sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan ada faedahnya. Kita teruskan nanti di pertemuan yang akan datang. Fadhal yang sudah punya buku silakan dibaca-baca ya. Nanti mungkin ada pertanyaan yang bisa berhubungan dengan buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Satu dua pertanyaan silakan. Akhir dua dakwah walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi enggak saya dengan ini apa Ustaz. Fadhal. Jadi mau tanya. Pernah saya dengar ada yang mengatakan bahwa di lingkungan rumah 40 dari rumah kita adalah kalau dia orang Islam kita wajib mendakwahkan dia. Ya. Jadi kalau dia nggak sholat berjamaah, nggak ini, nggak itu, kita kena dosanya. Padahal saya udah bilang bahwa ada ayat yang mengatakan kuamu satu orang kenal. Jaga ya. Diri ini dan keluarga dari neraka. Ya. Benahin dulu keluarga kita. Ya. Cuma dia bilang, oh enggak, orang lain perlu juga. Nah itu gimana kalau saat ini ada hadis ya? Hadis ini lebih diarahkan kepada pemimpin. Pada pemimpin, karena memang nanti ada hadis yang menguatkan tentang masalah dakwah untuk diri dan keluarga terlebih dahulu. Walaupun tidak menghapus kemuliaan orang yang mendakwahkan tetangganya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Atau tidak beriman seseorang sampai dia mencintai tetangganya. Nah, kalau dia melihat tetangganya berbuat keburukan, tentu bentuk keimanan dan menasihatinya. Tetapi menasihati tetangga ini dinomorduakan sebelum dia menasihati diri dan keluarganya tadi. Ini dipakai oleh orang jamaah tablik. Orang jamaah tablik ini mengatakan seperti ini. Nah, bahkan mereka yang baru 1-2 hari insaf, dari mabok jadi preman insaf, disuruh berdakwah keliling. Ngegedor-gedor rumah tiap 4:30 pagi, subuh. Padahal demi Allah, enggak semua manusia bisa nerima saat itu. Kalau bakal menimbulkan fitnah dan keributan, bukanlah agama. Tapi yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah. Kayak hukum kisos, bunuh balas bunuh, mencuri 3 kali potong tangan, kemudian orang yang sudah menikah berzina dirajam, dihukum mati. Ini satu kewajiban ditegakkan ini hukum. Kok gak ditegakkan di negeri kita? Bagaimana Ustaz? Tanggung jawab pemerintah, sudah bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bagaimana sekarang? Diri kita dan keluarga dulu. Jangan dia berbuat zina, jangan dia berbuat maksiat dulu, itu dulu terlebih dahulu. Sedangkan hukum yang sifatnya am, hudud, nanti pemerintah, bukan sporadis. Aceh menerapkan hukum cambuk, pukul, ini bukan islami. Nah, itu hukum islami, itu hukum islami. Tapi yang menerapkannya ulil amri, pemerintah, gitu loh. Bukan sporadis. Kalau sporadis, fatal. Karena hukum adalah ibadah. Kalau sporadis pasti emosi. Tapi kalau hukum dengan dipimpin oleh pemerintah, tidak dengan emosi, tapi ini adalah balasan dari tingkah laku manusia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di kitab tersebut di muka 5 saya baca ada akidah yang benar ada 5. Iya. Akhirfatul Najah. Orifatul Amsar. Iya, Orifatul Amsar. Al-Qadis apa? Itu dari 5 itu memang isinya sama semua atau? Itu nanti kita bahas, insyaallah ya. Tetap ya. Itu jadi cara ulama mengambil hukum, karena nanti akidah al-islami atau akidah al-sunnah wal jamaah di sini diambil dari perkataan dan pemahaman para ulama salaf. Mereka mengatakan ahlul hadis, mereka mengatakan ahlul asar, mereka mengatakan at-ta'if al-mansura, mereka mengatakan bahwa diri mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah dan banyak lain sebagainya. Dan nanti pembahasannya hampir sama seperti tadi, akidah al-aqdu. Al-aqdu istilahnya at-tawsik, at-tawsik bil-kuwah. Bil-kuwah dengan apa? Al-ihkam. Itu dibahas. Ahlu asar, siapa ahlu asar? Orang yang memiliki sejarah tentang para sahabat. Maka akidahnya sama, kenapa? Karena dia mengikuti sirahnya sahabat. Ahlu asar. Al-firqatu an-najiyah. Karena memang Rasul yang mengatakan firqatu an-najiyah, kelompok yang Allah menangkan. Ini sering terucap ketika perang para sahabat menaklukkan satu negeri. Kita adalah firqatu an-najiyah. Islam gitu. Nanti itu cuma istilah. Tapi poinnya sama. Wallahu a'lam. Akhir, insyaallah mudah-mudahan ada faedahnya. Minta maaf kalau kekurangan kesalahannya. Insyaallah nanti kita bahas yang akan datang. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.